Betapa sengsaranya orang yang hidup dalam kegelapan, setiap langkah penuh keraguan. Bahkan celaka pun begitu mudah menghadang, batin resah kalau gelisah. Amat berbeda dengan orang yang berjalan dengan penuh cahaya terang benderang. Tujuan nampak jelas, setiap langkah yang diayunkan pasti mantap, penuh kebahagiaan dan keyakinan. Itulah manusia yang selalu disiram dengan cahaya hidayah dan taufik dari Allah, yang selalu dinaungi dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan mantap, setiap langkah akan dinikmati, walau nikmat belum didapat terasa bahagianya, dan sanggup menghindar dari bahaya dan malapetaka. Petunjuk dari Allah, itulah cahaya yang harus kita rindukan dan kita mintakan selalu kepadanya. Terbukanya mata hati melihat segala penuh arti, terhijabnya mata hati melihat semua fata morgana. Umpama embun penyejuk dalam pandangan sanubari, laksana gulita malam bila tiada pancaran cahaya. Di dalam setiap apa yang terjadi, hanya satu cahayamu pembuka sucinya jiwa. Setiap apa yang terjadi, hanya satu cahaya, cahaya pembuka sucinya jiwa. Sebab bagai orang-orang bertasbih memuji, bersyukur atas segala karunia cahaya yang kau beri. Jangan jadikan kami golongan orang merugi, dan tiada sedikit pun setitik